Inna amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal muslimuna ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau menyatakan, "Idza kana junhal lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluhum wa aghliqu al abwab wa dhkuru ismallahi alayhi fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa wa awqu qirabakum wa dhkuru ismallahi alayhi wa khammiru aniyatakum wa dhkuru ismallahi alayhi walau an ta'rudu 'alayha shay'an wa akfitu wa atfi'u masabihakum." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, apabila kalian berada di awal malam atau di petang hari, maka tahanlah anak-anak kalian, sesungguhnya syaitan di saat itu sedang tersebar. Apabila telah berlalu sepotong atau sebagian dari malam atau waktu itu, maka boleh bagi kalian untuk membiarkan mereka. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW beliau menyatakan, "Kufusibian la tursilu fawashikum wasibianakum idza gharabati syamsu hatta tadhhaba fahmatul lail fahmatul isya fa inna syaitana yanba'ithu idza gharabati syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian biarkan hewan-hewan ternak kalian, jangan kalian biarkan keluar anak-anak kalian ketika telah terbenam matahari sampai hilang kegelapan isya. Sesungguhnya syaitan itu tersebar sedang banyak-banyaknya jika telah terbenam matahari sampai berlalu kegelapan isya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam al-Bukhari beliau menyatakan, "Wa aqfitu sibyanakum 'inda al-'isya." Tahanlah dari keluar anak-anak kalian di saat isya atau menjelang isya. Fa innal jinni intisharan wa khafafah, karena jin syaitan dalam riwayat yang lain saat itu sedang tersebar dan bisa menculik, mengambil dengan cepat. Kemudian Nabi SAW juga melanjutkan dalam hadis yang pertama, wa aghliqul abwab, tutuplah pintu-pintu rumah kalian, yakni di waktu tersebut. Dan sebutlah nama Allah, sesungguhnya syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ikatlah tutup-tutup dari tempat-tempat minum kalian. Tutuplah wadah-wadah atau tempat penampungan air minum kalian. Dan sebutlah nama Allah, meskipun dengan kalian membentangkan sesuatu di atasnya. Dan padamkan api atau lentera rumah-rumah kalian di waktu malam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa adab-adab bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam beberapa hadis-hadis tadi memberikan penggambaran kepada kita bahwa sungguh Islam ini, agama yang mulia dan sempurna ini, sangat memperhatikan keselamatan hambanya, baik keselamatan dunianya demikian pula keselamatan akhiratnya. Kita bersyukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita sebagai pemeluknya, sebagai pemeluk agamanya, mengikuti apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, seorang yang benar-benar jujur dalam mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh dia akan memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Agama ini telah lengkap dan telah sempurna. Seluruh kebaikan telah diperintahkan kepada umat ini untuk mengerjakannya, sebagaimana seluruh perkara bahaya dan kemudaratan telah berusaha agama ini untuk mencegah umat ini dari mengerjakannya. Allah nyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah telah sempurnakan agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan ma min nabiyyin illa haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada satu nabi pun yang Allah utus ke tengah-tengah umat ini melainkan sebuah perkara yang hak atasnya untuk menyampaikan setiap kebaikan yang ia ketahui dan memberikan peringatan kepada setiap kejelekan yang ia ketahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti dari ini semua memberikan penggambaran kepada kita bahwa seluruh aturan-aturan dalam syariat ini, semua perkara yang Allah tetapkan dalam syariat ini, pasti dan pasti terkandung padanya kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba, baik kebaikan dan kemaslahatan dunianya ataukah kebaikan dan keselamatan akhirat mereka. Sebagaimana apa yang dilarang oleh syariat ini adalah terkandung padanya kemudaratan dan bahaya, baik bahaya dan kemudaratan itu pada dunia mereka atau bahaya dan kemudaratan itu pada akhirat mereka. Sungguh kebaikan seluruhnya telah diajarkan di dalam agama ini, di dalam syariat ini. Pada semua apa yang Allah perintahkan, pasti terkandung padanya kebaikan. Pada seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, pasti terkandung padanya kejelekan dan keburukan bagi hamba. Berarti dalam meninggalkan apa yang Allah perintahkan, terkandung padanya kemudaratan untuk hamba. Sebagaimana dalam melanggar dan melaksanakan, mengerjakan apa yang Allah larang, pasti terkandung padanya kemudaratan dan bahaya bagi hamba di dunia atau di akhirat mereka. Sebagai contoh misal, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi hamba ini untuk mentauhidkannya, untuk beribadah dan menyembah semata hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Ketika seorang meninggalkan tauhid, maka kemudaratan yang akan dia peroleh. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljanna wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan atasnya jannah dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kesyirikan. Tentang salat, ketika ditinggalkan pun mendapatkan bahaya besar. Allah nyatakan, memberitakan tentang pertanyaan yang diberikan kepada penduduk neraka Saqar, masalakakum fi Saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Demikian pula mereka yang tidak membayar zakat, meninggalkan perintah membayar zakat, terkandung padanya kemudaratan bahaya bagi mereka. Dalam riwayat al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam beliau menyatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah sufiyat lahu safa'i min narin fa uhmiya fi nari jahannam fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat 'alayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana." Hatta yara sabi hatta yuqda bainal ibad fa yara sabilahu imma ila aljannati wa imma ila annar. Kata Nabi SAW, tidaklah pemilik emas atau perak atau harta, mata uang yang berlaku, lalu ia tidak menunaikan haknya kecuali nanti di hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan dari neraka. Kemudian tidak cukup itu, dipanaskan di atas punggung jahannam, lalu akan digunakan untuk distrikakan kepada lambungnya, kedahinya atau dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu telah mendingin karena seringnya digunakan untuk dipanaskan atau disetrikakan ke tubuh orang tersebut, setiap kali dingin maka akan kembali dipanaskan di dalam jahannam di hari yang satu hari di waktu itu lamanya 50 ribu tahun dalam kehidupan dunia. Dan siksaan itu terus diberikan hatta yuqda bainal ibad, sampai diputuskanlah keputusan untuk para hamba sehingga dia bisa melihat akhir dari perjalanan akhiratnya. Apakah dia akan masuk ke dalam jannah setelah itu atau dia akan dilempar masuk ke dalam neraka na'udzubillah setelah itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pada perkara apa yang Allah haramkan terkandung padanya bahaya dan kemudaratan bagi hamba seluruhnya. Allah mengharamkan bangkai, Allah mengharamkan daging babi, demikian pula darah yang terpancar, demikian pula sesuatu yang membahayakan keselamatan jiwa, racun, rokok termasuk bagian darinya. Allah mengharamkan khamar, segala sesuatu yang memabukkan, narkoba termasuk bagian darinya. Sungguh terkandung padanya kemudaratan bagi hamba. Nabi SAW dalam riwayat Muslim dan semisalnya dalam riwayat Bukhari, naha Rasulullah SAW an kulli dhinabin minas siba' wan kulli dhi mikhlabin minatair. Rasul SAW melarang untuk memakan hewan buas yang bertaring, yang memangsa dengan taringnya. Dan beliau melarang untuk memakan setiap unggas yang bercakar, yang memangsa dengan cakarnya. Semua hewan buas yang memangsa dengan taringnya, dia bertaring, memangsa dengan taringnya. Setiap unggas burung yang bercakar dan memangsa dengan cakarnya diharamkan di dalam syariat ini. Sungguh terkandung padanya kemudaratan. Demikian pula seluruh perkara yang Allah larang, Allah haramkan, terkandung padanya kemudaratan dan bahaya. Sehingga syariat ini yang sangat penyayang kepada umat, menjaga mereka dari berbagai hal yang bisa memudaratkan dan membahayakan keselamatan mereka, baik keselamatan dunia, terlebih-lebih lagi keselamatan akhirat. Lihat bagaimana agama ini yang begitu lengkap, yang begitu sempurna, sangat memperhatikan kebaikan dan kemaslahatan hamba. Lihat pula bagaimana agama yang menjadi sebab penentu kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba. Sebagai contoh misal, perkara yang Allah haramkan, yang Allah larang, pasti terkandung padanya bahaya, kemudaratan bagi hamba. Ketika di sebuah kesempatan atau suatu keadaan syariat menghalalkannya atau membolehkannya, ketahuilah kemudaratan yang terdapat padanya telah hilang disebabkan syariat membolehkannya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah faman ittarra ghaira baghin wala adin fala itsma alaihi. Sesungguhnya saja Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah yang terpancar, daging babi dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Padanya terdapat kemudaratan, bahaya bagi hamba. Lalu Allah nyatakan, barang siapa famanitura, barang siapa yang terpaksa untuk memakan atau mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan tadi karena kondisi yang mendesaknya, tidak mampu, tidak bisa, tidak ada jalan baginya untuk selamat di saat kematian hampir mendatanginya, kecuali dengan memakan sesuatu yang diharamkan tadi, bangkai atau yang semisalnya, bukan karena menyukainya dan tidak pula melampaui batas, Allah nyatakan fala itsma alaihi, tidak ada dosa baginya. Bangkai yang asalnya haram bagi hamba, yang pasti terkandung kemudaratan bagi hamba ketika mengkonsumsinya, di saat keadaan membolehkan, syariat membolehkan untuk memakannya di saat kondisi terpaksa, tidak ada jalan selamat kecuali dengannya, dengan memakannya, maka kemudaratan yang ada padanya akan hilang seketika itu pula. Allah akan menjaga dan memeliharanya dari kemudaratan tadi. Bagaimana syariat menjadi pembeda, penentu keselamatan hamba. Contoh yang lain, bagaimana bergonta-ganti pasangan dalam zina dan yang semisalnya bisa menyebabkan datangnya berbagai kemudaratan, berbagai virus dan penyakit yang bisa menjangkiti seseorang. Ketika syariat membolehkan sebuah hubungan dalam pernikahan yang sah, seorang yang menikah lebih dari satu, memiliki 4 istri atau kurang, Allah jaga dan Allah pelihara dia dari berbagai kemudaratan tersebut. Lihatlah bagaimana syariat ini begitu indah sempurna, mengatur kebaikan dan kemaslahatan hamba menjadi sebab penentu apakah hamba itu selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, atau na'udzubillah menjadi seorang yang terlepaskan darinya keselamatan dunia atau akhirat dengan meninggalkan syariat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا وارضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Dalam riwayat Imam Ibn Majah rahimahullah, Rasul عليه الصلاة والسلام beliau menyatakan, يا معشر المهاجرين khamsun idabtulitum bihinna wa'udhu billahi antudrikuhunna lam tadharil fahishatu fi qawmin qabhata yu'linu bila biha illa fasha fihimu ta'un wal awja' allati lam takun madat fi asla fihimu alladhina madu. Kata Nabi SAW, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang apabila kalian mendapati 5 perkara tadi, aku berlindung diri kepada Allah dari kalian mendapatinya. Sesungguhnya tidaklah nampak perbuatan keji di tengah-tengah umat, zina, suka sesama jenis atau yang lainnya, sehingga mereka terang-terangan dalam melakukannya, tidak lagi memiliki rasa malu. Tidaklah mereka melakukannya kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit ta'un dan berbagai wabah penyakit yang belum atau tidak ada pada umat-umat sebelumnya, pada masa-masa yang lalu. Al-hadis. Lihat bagaimana pelanggaran terhadap syariat menjadi sebab datangnya bala dan musibah, bencana yang memudaratkan bagi hamba itu sendiri. Agama ini datangnya dari Allah, Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan bagi hamba. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Silahkan seseorang diperbolehkan, dipersilahkan untuk memilih jalan hidupnya, tetapi masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Apakah dia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menjalankan agama tersebut, atau akan terlepas darinya kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat itu ketika melepaskannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah, al-haq ini datangnya dari Rabb kalian. Siapa yang ingin silahkan dia beriman dan siapa yang ingin silahkan dia kufur. Lalu Allah ingatkan, masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha wa yastaghitsu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim tadi, yang tidak mau peduli dengan syariat tadi, yang tidak mau beriman tadi, kami telah sediakan untuk mereka neraka yang gejolaknya itu meliputi dan mengurung mereka. Apabila mereka meminta untuk diberikan air minum, maka mereka akan diberikan air minum yang mendidih, besi yang mendidih, yang akan menghanguskan wajah-wajah mereka, sejelek-jelek minuman yang diminum dan seburuk-buruk tempat peristirahatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh pada syariat ini, pada penerapan dan penjalanannya atau pengamalannya, terkandung kepadanya kebaikan dan kemaslahatan hamba, kebaikan dan keselamatan dunianya, kebaikan dan keselamatan akhiratnya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyata wassalamah min kulli bala'i wal fitnah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa akhiru wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.